Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kita akan melanjutkan pembahasan kitab akan melanjutkan pembahasan kita terus Al-Muhimmah bi'ahmati Tumah pada pelajaran yang ke-10 Abdarsul Ashir Sunan Salat, sunnah-sunnah di dalam salat, sunnah yang dimaksud di sini adalah pengertian yang umum di kalangan para fuqaha, yaitu suatu amalan baik berupa perbuatan maupun ucapan yang dianjurkan namun tidak ditekankan, dalam arti dianjurkan namun tidak sampai kepada tingkatan wajib sehingga seseorang yang melakukannya mendapatkan pahala, namun bila dia meninggalkannya dia tidak mendapatkan dosa. Inilah yang disebut atau dimaksud dengan sunnah-sunnah sholat pada pembahasan kita. Syekh Abdul Aziz rahimahullah ta'ala menyebutkan sunnah-sunnah sholat wa minha diantaranya yang pertama al-istiftah. Al-istiftah yakni kita berdoa dengan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunqqa thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khatayaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Ini adalah doa istiftah. Dan ini salah satu daripada doa-doa istiftah. Di sana masih ada doa-doa istiftah yang lain. Sebagaimana bisa kita lihat pada buku sifat salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yang menyebutkan beberapa doa-doa istiftah yang sahih dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan istiftah ini disebutkan sebagai salah satu sunnah dan tidak wajib karena dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan seorang sahabat untuk hanya membaca Al-Fatihah, sehingga tidak membaca surat ataupun istiftah. Dari situ kemudian disimpulkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Salat Nabi dengan sebuah tajuk, yani jawazu al-iqtisar 'ala al-Fatihah, dibolehnya hanya terbatas pada Al-Fatihah, yani seseorang tidak membaca istiftah ataupun surat. Berarti istiftah hukumnya sunnah bukan wajib. Dan istiftah dilakukan tentu setelah kita takbiratul ihram, kemudian kita membaca dengan bacaan yang sir. Oleh karenanya dahulu Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu katakan, ya Rasulullah, ara'aita sukutaka baina at-takbir wal qira'ah, madza taqul? Ya Rasulullah, berdiam yang engkau lakukan antara takbir sampai membaca Al-Fatihah, baina at-takbir wal qira'ah, antara takbir dengan al-qira'ah, madza taqul? Apa yang engkau baca? Apa yang engkau ucapkan? Maka beliau menyebutkan bahwa beliau membaca Allahumma ba'id baini dan selanjutnya. Nah, itulah tempat kita membaca istiftah. Selanjutnya yang kedua, ja'alu kaffi al-yadil yumna 'ala al-yusra fawqa as-sadr hina al-qiyam qabla ar-ruku'i wa ba'dahu. Menjadikan kaful yumna 'ala al-yusra, telapak tangan yang kanan di atas telapak tangan yang kiri, fawqa as-sadr di atas dada, yakni di depan dada, hina al-qiyam saat ia berdiri, qabla ruku' sebelum ruku', wa ba'dahu dan setelahnya. Ini amalan sunnah berikutnya, yakni bersedekah dengan menjadikan telapak tangan yang kanan di atas telapak tangan yang kiri. Ini salah satu cara, ya, menjadikan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Artinya tidak digenggam, ini yang pertama. Atau dengan menggenggam. Jadi di sini ada dengan cara meletakkan. Dan disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yakni lebih khusus meletakkannya itu di pergelangan, sehingga kita mendapatkan sebagian dari telapak tangan dan sebagian dari lengan yang ujung sini dan pergelangan. Ini salah satu dari tata cara bersedekah. Yang kedua adalah dengan al-qabd. Al-qabd yakni menggenggam, ya, menggenggam, sehingga bisa hanya meletakkan al-wad', wad'u, meletakkan, bisa pula menggenggam, ya, di situ tempatnya, ya, mungkin yang maha ibu-ibu bagi yang suaminya ikut nanti bisa diberitahu, ya, dengan cara seperti ini, meletakkan atau menggenggam. Tidak antara meletakkan dan menggenggam, sebagian menggabung antara meletakkan dan menggenggam. Tiga jari menggenggam, dua jari meletakkan ini. Nah, ini telah diingatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, tidak benar. Yang benar adalah imma antara meletakkan begini atau menggenggam. Salah satu. Bukan menggabung antara meletakkan dan menggenggam. Ya. Dan itu letaknya seperti yang tadi kita sebutkan, ada pergelangan tangan. Sebagian orang karena ketidaktahuannya ada yang memegang lengan gini, atau meletakkan atau memegang di sini lengan bawah biru, atau ada lagi yang begini, ya, memegang lengan atas, ya, ini juga tidak benar. Yang benar seperti yang tadi kita sebutkan. Selanjutnya beliau mengatakan, fawqa as-sadr, di atas dada. Artinya di depan dada ini. Bukan makna dia di atas yang mesti di atas begini. Kita terkadang melihat terlalu ke atas. Ini Allah alam, nampaknya ada sedikit unsur tekan untuk dia berat seperti begini. Tapi ya kita tahu bahwa dada semua, sehingga sewajarnya kita letakkan yang sesuai dengan apa kemudahan yang Allah berikan kepada kita, letakkan sebagian. Sebagian lagi kalau kita melihat orang-orang pada umumnya, mereka melakukan ada yang di perut besarnya, ada yang di bawahnya lagi. Ya. Nah, ini semua tidak benar. Yang benar adalah alas sadar seperti yang beliau katakan di dada. Tentang hal ini ada beberapa hadis, walaupun pada beberapa hadis itu ada pembicaraan pada sanad-sanadnya, namun secara global kalau digabungkan satu dengan yang lain akan saling menguatkan. Sehingga seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa hadis tentang meletakkan tangan di atas sadar, di atas dada, ini hadisnya bisa dijadikan kebijakan. Ya. Sehingga tidak seperti sebagian orang yang menganggap itu riwayat yang lemah. Atas dasar itu maka di mana saja kamu bersedekah boleh. Mau sedekah di perut bawah, di pusar, di dada, terserah. Nah ini wallahu a'lam tidak benar. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan bahwa Syekh Al-Albani rahimahullah telah membahas hadis ini dan meneliti dan mengatakan bahwa itu hadis yang sunnah. Selanjutnya disebutkan dalam hadis inna ma'asyiral anbiya umirna bita'jili fitrina wa ta'khiri suhurina wa annadha aymanana 'ala syama'ilina fi shalah. Kami para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur dan meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami di dalam sholat. Ini tentang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Selanjutnya beliau mengatakan qabla ruku'i wa ba'dahu, sebelum ruku'. Ini jelas hal yang tidak ada perselisihan yang kuat dalam hal ini. Sebagian madhab tidak mengharuskan ini, seperti sebagian madhab Maliki membolehkan sholat tanpa sedekah di Allahu Akbar, isdal atau irsal, diculurkan tangannya. Nah, ini tidak benar berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan, dan ini adalah suatu kekeliruan terhadap apa yang mereka pahami dari ucapan Imam Malik atau perbuatan Imam Malik rahimahullah. Adapun setelah rukuk, di sini terjadi perbedaan pendapat tentunya di kalangan para ulama rahimahullah, sehingga seperti yang kita tahu, sebagian kita mungkin telah mengetahui bagaimana pendapat ulama-ulama muhasirin di masa ini. Syekh Al-Albani rahimahullah dengan pendapatnya, yakni tidak bersedekah setelah rukuk. Adapun Syekh Ibn Baz rahimahullah sebaliknya, justru bersedekah setelah rukuk. Ya. Adapun Imam Ahmad rahimahullah dulu ternyata juga sudah membahas, dan beliau mengatakan yang mau bersedekah silakan bersedekah, yang tidak bersedekah silakan tidak bersedekah. Dan ini menunjukkan bahwa tidak ada dalil yang jelas dalam hal ini. Tidak ada dalil yang jelas dalam hal ini, sehingga para ulama berbeda pendapat atas dasar ijtihad mereka. Ya. Selanjutnya, raf'ul yadaini maghmumatay al-asabi' mamdudatan hadwal mankibaini abil udunaini inda takbiril awwal wa inda ruku'i wal raf'i minhu wa inda al-qiyami min at-tashahhudil awwal ila dzalika. Raf'ul yadain, mengangkat dua tangan, madmumatay al-asabi' dengan meratakan al-asabi' jari-jari. Ya. Bukan merenggangkan, tapi meratakan. Mamdudatan, yakni terbuka. Tidak tertutup, mengepal. Tapi terbuka. Hadwal mangkibai, sejajar dengan pundak. Sejajar dengan pundak. Awil udunain, atau sejajar dengan telinga. Inda takbiril awal, saat takbir pertama, yakni takbiratul ihram. Wa inda ruku', dan saat ruku', yakni dari berdiri menuju ruku'. Wa raf'i minhu, dan ketika angkat dari ruku', yakni menuju i'tidal setelah ruku'. Wa inda al-qiyam min at-tashahhudil awal, dan saat berdiri dari tasyahud yang pertama, yakni rokaat kedua hingga tsalitsah menuju rokaat ketiga. Nah, ini ada empat tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan raf'ul yadayn, mengangkat dua tangan. Kapan itu? Takbiratul ihram menuju rukuk, kemudian angkat dari rukuk, kemudian setelah tasyahud yang pertama. Ini yang masyhur. Nah, apakah boleh selain itu? Apakah ada? Ada, dan boleh selain itu. Namun yang banyak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seperti yang tadi disebutkan. Apa dasarnya boleh selain itu? Tadi kita telah sebutkan hadis bahwa Nabi sallallahu atau hadis Malik bin Huwairits dalam riwayat An-Nasa'i dan yang lain, pernah beliau angkat tangan ketika bangkit dari sujud atau ketika hendak sujud dari duduknya beliau. Ya. Ini hadisnya sahabat Malik bin Huwairits dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Menunjukkan bahwa itu hal yang boleh, namun itu jarang dilakukan oleh Nabi. Sehingga boleh satu kali melakukannya dan itu adalah sunnah. Namun yang lebih banyak dilakukan adalah empat tempat yang tadi kita sebutkan. Ini raf'ul yadayn. Ingat dia bukan takbir, tapi raf'ul yadayn, mengangkat dua tangan. Bahkan kita bukan ucapan takbirnya, tapi mengangkat dua tangan. Kalau takbir terus, tapi kita bicara tentang mengangkat dua tangan. Rabi'an yang keempat, mazada'an wahidatin. Sunnah berikutnya adalah mazadan wahidatin, yang lebih dari satu tasbih, ar-ruku' was-sujud, dari tasbih ruku' dan sujud. Misalnya untuk dua kali, tiga kali, dan selebihnya. Karena mungkin akan sekian kali seseorang bertasbih. Mengapa? Karena Nabi SAW dalam keadaan-keadaan tertentu sholat beliau panjang. Ketika sholat beliau panjang, maka rukuk dan sujudnya juga panjang. Terus apa yang dibaca? Padahal misalnya kita hanya hafal Subhanallah Rabbiyal A'la, dan kita hanya hafal Subhanallah Rabbiyal Azim, atau Subhanallah Rabbiyal A'la wa bihamdi, atau Subhanallah Rabbiyal Azim hamdi. Ya. Terus bagaimana? Sementara ini sujudnya panjang. Maka diulang-ulang. Berapa kali ya sesampainya imam takbir untuk bangun, dia bangun. Berapa kali? Mungkin bisa 10 kali, mungkin bisa lebih. Nah, yang lebih tadi hukumnya sunnah. Menurut beliau yang satu pertama hukumnya wajib, tapi kita telah sebutkan bahwa adalah masyaukan Allah, pandangan ini semua sunnah. Satu hal itu silap antara para ulama. Yang kelima, mazada ala qawli rabbana walakal hamdu. Mazada, apa yang melebihi ucapan rabbana walakal hamd ba'da al-qiyam, setelah qiyam. Dan rukuk, setelah bangkit dari rukuk. wa ma zada an wahidatin fid du'a bil maghfirati baina sajdataini. Dan apa yang lebih, apa yang melebihi an wahidah dari satu kali fid du'a, dalam doa bil maghfirah, untuk memohon ampun, yakni rabbil fihri, baina sajdataini, antara dua sujud. Ya. Nah, seperti yang telah kita lewati juga tentang Rabbana wa lakal hamd, seseorang bisa mengucapkan yang lebih daripada itu sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Rabbana lakal hamdu, boleh. Rabbana wa lakal hamdu, ada wa juga boleh. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'di. Boleh. Atau ada wanya. Rabbana wa lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'di. Atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Atau Allahumma Rabbana wa lakal hamdu. Semuanya boleh. Atau yang lebih panjang lagi, Rabbana wa lakal hamdu min as-samawati wa min al-ardi wa min ama syi'ta min syai'in ba'du, ahla as-sana'i wal majd, ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka al-'abd, wa kulluna laka 'abd wa kulluna laka 'abd. Apa salahnya? Wa kulluna laka 'abd. La mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la qawla jadid. Nah, ini semua diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan yang lebih daripada Rabbana wa lakal hamd, ini termasuk sunnah-sunnah sholat. Demikian pula Rabbil Firli, antara dua sujud doa Rabbil Firli. Jadi kita telah lewati bahwa ini salah satu hal yang wajib dengan Rabbil Firli. Bila dua kali, maka itu sunnah. Dan mungkin beliau memahami lebih dari dua kali pun boleh, Allah malam yang dipahami, namun tidak secara sahih beliau menjelaskan. Sadisan yang keenam, ja'alur ra'si hiyalul dhahr fi ruku', menjadikan kepala hiyalul dhahr, sejajar dengan punggung fi ruku', di dalam ruku'. Ya. Jadikan kepala sejajar dengan punggung di dalam ruku, yang rata termasuk kepalanya, ya, rata. Adapun yang di tubuhnya, punggungnya ini, ya, lebih lagi harus, ya, seperti yang tadi kita sebutkan, seorang yang tumakninah harus sujud dengan sempurna. Nah, tangannya, punggungnya, seperti yang disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Nabi SAW saat beliau ruku, seandainya ada air yang diletakkan di atas punggung beliau, tidak akan tumpah. Akan tumpah air tersebut. Mengapa? Karena lurus, diajar. Itu ruku yang benar. Yang ketujuh, dan ingat kita pada pembahasan tumakninah, ya, jangan sampai seseorang rukuk tanpa tumakninah. Harus rukuk secara benar. Sabian, yang ketujuh, mujafatul arudaini anil jambaini wal batni anil fakhidaini wal fakhidaini anil saqaini fis sujud. Mujafat yani renggang, merenggangkan al-adudaini. Al-adud ini lengan, lengan akar, apa namanya? Dua lengan, ya, lengan akar, adud. Merenggangkan lengan atas anil jambain, dari dua sisi tubuh, ya, direnggangkan saat sujud. Tentu ini manakala mungkin. Artinya bila seseorang sholat berjamaah, terkadang tidak bisa ya, karena ia berimpitan dengan yang lain, berdampingan, beriringan dengan yang lain. Namun dikala memungkinkan, maka direnggangkan. Wal batn 'anil faqidain, selanjutnya juga merenggangkan perut dari faqidain, dari dua faqid. Faqid yakni faq, ya, sehingga ketika seseorang sujud tidaklah perutnya ini menempel ke pahanya, tapi menjauh. Wal faqidaini 'anil saqain, demikian pula faqidain, dua paha menjauh dari dua betis. Ya, betis ya namanya sama. Betis. Sehingga dengan demikian seorang yang sujud betul-betul apa? Yang ini nampak tegak. Nampak tegak dan giat, semangat. Berbeda dengan seorang yang apa? Nampak seperti malas. Ya. Pahanya mendekati betisnya. Ya. Paha yang depan mendekati perutnya. Ini semangat. Semangat apa ini? Ya, semangat mau menerkam kalau begitu. Ya. Tidak benar, ini malas, pemandangan seorang yang malas yang seperti ini. Dan juga sebaliknya, sebagian orang terlalu memanjang, ya, sehingga itu juga tidak benar itu, ya, itu juga tidak benar. Dan diingat oleh para ulama, karena yang seperti itu ada unsur takalluf, justru berat dia. Ya. Melakukan seperti itu terlalu memanjang sehingga tidak tegak kakinya, kakinya condong, ya, miring, condong. Hanya ini hanya condong ke depan. Ini juga tidak benar. Yang benar adalah seperti yang beliau sebutkan, tanpa ada tekan lebih, yakni dengan merenggangkan bagian-bagian yang tadi telah beliau sebutkan. Nah, tentang dalilnya bisa dilihat di dalam surat-surat Nabi secara rinci disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bagaimana tata cara sujud yang dilakukan Rasulullah SAW. Yang kedelapan, raf'u dhira'ain 'anil ardhi hina sujud. Raf'u dhira'ain, mengangkat dua dhira', yakni lengan yang bawah, ya. Dhira', ini yang atas namanya 'udud. Bawah namanya dirah. Selanjutnya lagi apa? Telapak tangan. Ini kaf. Abud, dirah, kaf. Mengangkat dirah anil ardi, dari bumi, yakni dari lantai. Hina sujud, saat sujud. Artinya tidak diletakkan, ya, merata atau merapat dengan lantai. Nabi Rasulullah melarang, walaya busuk ahadukum dara'aihi misatal kalb. Janganlah seseorang di antara kalian menjulurkan dua tangannya seperti seekor anjing. Ya, seperti seekor anjing. Kita tahu kalau anjing sedang tiduran seperti itu tangannya. Ya kan? Tidak ada yang tegak begitu. Menempel dan merapat ke bumi. Yang kesembilan, atau juga tentang sujud di sini, dari itu bahwa Nabi SAW saat sujud telapak kakinya merapat antara kanan dan kiri, ya, telapak kakinya merapat antara kanan dan kiri, kemudian beliau yakni jari-jari ujung-ujung jarinya menghadap kiblat, ya. Jadinya menghadap kiblat. Nah, ini ditahan seperti itu. Setelahnya. Paham tapi ya, insyaallah. Salah ditekan, diusahakan untuk tekan. Iya, kalau enggak ditekan, enggak mengatakan itu pelat harinya. Gini. Ada lagi ulat, dia harus begini. Biasa itu, Ustaz, dia gitu. Orang kebanyakan gitu. Ditekan. Ditekan siapa? Kebanyakan yang orang. Ditekan. Ya, ini mengatakan pelat. Dari tadi. Yang ke-9, julusul musalli ala rijlihi al-yusra mafruushatan wa nasqul yumna fi at-tashahhud al-awwal wa bayna as-sajdatayn. Julusul musalli, duduknya al-musalli, seorang yang salat, ala rijlihi al-yusra, di atas kakinya yang kiri, mafruushatan. Mafruushah, mafrusha itu lawannya tadi, lawannya menekan. Mafrusha yang ini digelar, diuruskan, ya, dijulurkan, ya, mafrusha. Ya, lawannya tadi kita sebutkan. Wanas bil yumna, sementara yang kanan ditegakkan, telapak kaki yang kanan ditegakkan. Ya, seperti biasa. Kita syahudin awal pada tasawuf yang pertama, wabayna sajidataini dan antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Dan tasawuf yang pertama, sikapnya sama. Posisinya sama. Dengan duduk iftirash istilahnya. Duduk iftirash. Walaupun dalam duduk di antara dua sujud juga ada cara yang lain, yaitu dengan ikah, ya, ikah adalah dengan tegak semua, kanan dan kiri tegak semua, gitu ya. Lihat, kanan dan kiri merapat dan tegak semua. Ini juga warid sahih dari Nabi SAW dan ini yang disilakan dengan ikah, ya, ikah. Dan ikah ada dua, ya, ini ikah yang disyariatkan. Ada juga ikah yang dilarang, itu ikahul kalb, ikah yang menyerupai anjing, yakni saat anjing tidak tidur tapi duduk, ya, sehingga seorang duduk di atas apa? Saya bisa terangkan orang sini. Dan kakinya tegak, ini apa namanya? Yang tegak. Macam ini, namanya ikhaul kalb, ini dilarang. Ya, ikhaul kalb dilarang. Tapi ikhaul yang begini tadi, ya, yang begini, ini ikhaul yang disyariatkan, boleh. Untuk di antara dua sujud juga boleh seperti ini. Namun yang nampaknya lebih sering adalah dengan apa? Iftirash. Iftirash lebih sering dilakukan Rasulullah SAW. Ya, di dalam sholat. Di luar juga tak bagus lah. Tapi kalau duduk begini, boleh. Ini namanya ihtiba. Lain lagi, ini bukan teka, ini ihtiba. Ya, ihtiba. Ini sebagian antum sedang mendengar pengajian ini. Namanya ihtiba. Ya. Kalau orang Yaman, kita si tali di sini. Ya, itu juga coba tali di sini. Hakwa. Kalau salah satu kaki naik, satu lagi. Boleh. Itu namanya. Lanjut yang 10, at-tawarruk fi at-tashahhud al-akhir fi ar-ruba'iyyati wa ath-thulathiyyati wa huwa al-julusu ala maq'adatihi wa ja'ala rijlihi al-yusra tahta al-yumna wa nasqu al-yumna. At-tawarruk, wudu' tawarruk pada tasyahud yang terakhir. Tawarruk ma'ruf ya, seperti kita tasyahud yang terakhir pada umumnya pada sholat maghrib ataupun isya, wudu' yang terakhir namanya wudu' tawarruk. Ya, warif. Tawarruk itu kalau iftirash itu dari kata tadi kaki yang mafrush ya. Ya, kalau tawarruk ya dari kata warif. Itu bisa cari di kamus nanti warif. Apa terjemahannya warif? Sabit. Sabit. Benar. Warid. Ini. Benar. Apa? Nama bagi kedudukan itu apa? Warid. Warid itu ada maknanya? Tak ada. Ada maknanya. Sunca itu kalau ada zaki. Apa ada zaki? Teman itu benar. Al-Muhid itu butuh tawar bro. Asal katanya dari kata warif. Karena kita butuh bertumpu padanya. Ya. Bukan tumit. Kita gak bertumpu di tumit, tumit keluar. Ini kaki di sini. Ya kan? Kaki di sini. Kita duduk di mana? Duduk di warif. Punggungnya. Punggung. Ya itu ya. Ya sulit mau cari kan. Jadi karena kita duduk di warid, sehingga disebut duduk tawarruk. Ya, kalau iftirash kita duduk di kaki yang mafrush, kita duduk di atas kaki yang mafrush, maka disebut duduk iftirash, kaki yang terbuka. Di tasyahud al-akhir pada tasyahud yang terakhir berubahnya tiba-tiba pada yang 4 rakaat ataupun yang 3 rakaat. Ya. Bagaimana dengan yang 2 rakaat? Yang dengan 2 rakaat yakni wudunya iftirash. Beliau menyebutkan apa ini? Rubaiyah wa thalathiyah. Pada yang salat 4 rakaat ataupun 3 rakaat. Wudunya dengan tawarruk pada tasyahud yang terakhir. Adapun yang 2 rakaat telah ada riwayat dari Sunan Nasa'i seperti disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi yang menunjukkan bahwa untuk 2 rakaat seperti salat subuh, salat Jumat, salat sunnah, maka duduknya adalah iftirash. Seperti duduk di antara 2 sujud. Adapun tawarruk wal julus ala maq'adatihi. Duduk pada tadi punggungnya. Wa ja'ala rijlahu yusra. Menjadikan kaki kirinya tahta al-yumna, di bawah kaki kanan. Kaki kiri di bawah kaki kanan. Wa nasbil yumna, dan kaki kanan tegak. Ya. Kaki kanan tegak. Ini sudah ada bisa. Oh, ada. Ada. Oh, Iman. Kita masuk ya. Allah محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول بلاس الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد وتحريكها عند الدعاء. الإشارة memberi isyarat بالسبابة dengan telunjuk في التشهد الأول pada تشهد yang pertama والثاني dan pada تشهد yang kedua min hini sejak mulai yajlisu duduk ila nihayati tashahud sampai selesai tashahud wa tahrikuha dan menggerakkannya inda doa saat berdoa. Nah ini diantara amalan yang disunnahkan menurut dia adalah isyaratu isyarat ketika tasyahud yang pertama ataupun yang kedua dengan telunjuk ya dan dengan yang lain. Dan ini dimulai kapan? Bila dimulai? Min hin yajlis, sejak duduk. Sebagian orang mulainya kapan? Ketika asyhadu an la ilaha illallah baru angkat. Sebelumnya tidak. Nah ini biru. Sebab Nabi SAW dalam sebuah riwayat disebutkan karena idza jalasa asyara, apabila beliau duduk beliau mengisyarat. Artinya tidak menunggu tahiyatul ihram baru asyhadu diangkat. Tidak demikian. Karenanya Syekh Ibn Baz rahimahullah mengatakan min hin yajlis, sejak duduk tasyahud ya mulai membaca maka mengisyarat. Sampai kapan? Sampai nihayat at-tasyahud, akhir tasyahud. Lalu wa tahrikuha, dan menggerakkan. Menggerakkan ini beliau sebutkan indad du'a, saat berdoa. Wallahu a'lam apakah beliau maksudkan yakni akhir dari tasyahud itu. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah memahami doa di sini yuharrikuha yad'u biha. Dalam hadis disebutkan beliau menggerakkan yuharrikuha yad'u biha dan berdoa dengannya. Doa di sini adalah mencakup sejak awal tasyahud. Karena itu juga disebut doa. Dikir-dikir secara umum itu juga disebut doa. Ya. Karena seseorang yang berdoa atau seseorang yang berzikir ini tergolong du'aul ibadah. Ada du'aul mas'alah dalam pembahasan akidah, doa yang itu memohon meminta ya Allah beri saya anak yang saleh, ya, istri yang salehah misalnya. Ini doa mas'alah meminta. Ada doa ibadah. Doa ibadah artinya kita beribadah ini juga disebut doa. Kenapa? Anda sholat. Kenapa sholat? Ya, ingin masuk surga. Ya kan? Anda puasa? Iya, puasa. Kenapa puasa? Ya, ingin masuk surga, ingin jauh dari neraka. Jadi kita dengan sholat kita sesungguhnya sedang memohon. Walaupun kita tidak mengucapkan, tapi kita memohon untuk jauh dari neraka, masuk ke dalam surga. Dengan puasa, walaupun kita tidak ngomong, tidak mengucapkan, ya, tidak cakap, tapi kita semuanya sedang memohon dengan puasa. Ini namanya doa apa? Doa dan doa ibadah. Nah, doa di dalam tasyahud yang terakhir, demikian pula sejak awal at-tahiyatu lillah, walaupun itu bukan bentuk soal permintaan, namun itu zikir yang dengan zikir itu kita sesungguhnya berharap dari Allah. Oleh karenanya Syekh Ibnu Rahim Allah mengatakan isyarat dan menggerakkan sejak awal. Menggerakkan sejak awal. Lepas dari perbedaan pendapat ulama menggerakkan atau tidak, namun yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Rahim Allah dan menggerakkan, bukan pula Syekh Ibnu Rahim Allah membuatkan tahrik menggerakkan. Ada hal yang perlu diketahui tentang tata cara menggerakkan. Nah, sebagian menggerakkan dengan begini. Ya. Ini salah. Ini menurut Syekh Al-Bain rahimahullah istilahnya raf'un wa khafdun, bukan tahrik. Tapi raf'un mengangkat, khafdun menurunkan. Ini salah. Ini bukan tahrik. Dalam bahasa Arab tahrik adalah sedikit. Syekh Muhammad bin Basmul rahimahullah ketika itu memperlihatkan kepada kita bahwa beliau bertanya kepada Syekh Al-Albani. Ya. Ya Syekh, bagaimana tahrik itu? Lalu dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Basmul mencontohkan kepada kita. Begini. Dikit. Ya, ini yang namanya tahrik. Ya. Nah, ini hal yang cukup penting sebab sebagian orang ingin mengamalkan sunnah tahrik tapi keliru cara pengamalannya. Dan cepat sekali. Ya. Ya. Karena boleh begini, boleh rapat, tidak ada lubang, boleh. Nah, hal yang lain juga yang perlu disebutkan, ingat ketika tasyahud dan isyarat, jarinya lurus menghadap kiblat, jangan gini, ngantuk gini, ya, lembek. Ini salah. Ada sebuah hadis yang menyebutkan yahni, itu yang lembek begini. Ini harusnya mungkar, mungkar lemah. Jadi lurus menghadap kiblat. Ya, yang benar. Ini juga banyak orang-orang yang keliru dalam hal ini. Banyak orang yang salah. Selanjutnya, as-salatu wa-tabarruk ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Bersolawat, bertabrik dan mendoakan barokah pada Nabi Muhammad dan keluarganya serta Ibrahim dan keluarganya pada tasyahud yang pertama. Ini sudah kita lewati tadi. Selanjutnya doa di tasyahud akhir, berdoa pada tasyahud yang terakhir. Ini juga sudah kita lewati. Yang ke-14 al-jahr bil qiraati, menjaharkan dalam bacaan salat fajar, Jumat, Idain, Istisqa walaupun di siang hari. Raka'atain al-ulayain, raka'at yang pertama pada salat maghrib dan isya. Yang ke-15 al-israr, tidak keras. Tak keras dalam membaca qiraah di zuhur, zuhur, asar. Dan yang ketiga dari salat maghrib, wal akhiratain, dua yang terakhir dari salat isya. Tiga dan empat. Yang ke-16 qiraatu mazada 'ala al-Fatihah, membaca yang lebih daripada Al-Fatihah min Al-Qur'an, bacaan-bacaan surat. Ini termasuk sunnah. Ma'a mura'ati baqiyati ma warada min as-sunnah, dengan memperhatikan apa yang selebihnya daripada sunnah-sunnah di dalam salat selain yang kami sebutkan. Ya, oke, ada yang lain? Namun ini secara yakni garis besarnya semacam itu. Dan surat boleh pula dibaca walaupun pada rakaat ketiga dan keempat boleh, ya, tanpa surat boleh, dengan surat boleh. Rakaat yang ke-1 dan ke-2 tanpa surat boleh, dengan surat boleh. Tapi yang sering dilakukan Nabi adalah 1 dan 2 dengan surat, 3 dan 4 tanpa surat. Jadi yang lebih banyak dilakukan Rasulullah SAW. Mazada ala qawli musalli rabbana walakal hamdu, lebih apa yang lebih daripada ucapan musalli, orang yang sholat, dari Rabbana walakal hamdu, pada rafi'i minar ruku', setelah mengangkat dari rukuknya, fi haqqil imam, pada imam wal makmum wal munfarid, imam, makmum, dan yang munfarid. Fa innahu sunnah, itu adalah sunnah. Wa min dzalika aidha, dan diantaranya juga, wad'ul yadain, meletakkan dua tangan, ala rukbatain, pada dua lutut, munfarijatai al-asabi', dengan merenggangkan. Jadi merenggangkan, bukan merapatkan. Munfarijah ini merenggangkan, seperti kita sedang menerkam, ya. Al-asabi' hina ruku' saat ruku'. Kiranya cukup sekian. Allahu ta'ala alam sholat. Subhanallah. Alhamdulillah.